قال المؤلف رحمه الله تعالى التقسيم الثاني للاسم من حيث الجمود والاشتقاق. Pembagian kedua untuk isim. Pembagian kedua untuk isim dari sisi jamid dan istiqaqnya. Yaitu jamid tidak mustaq, mustaq ya tidak jamid. Kan tahu jamid kan? Tidak ada tasrifnya. Seperti tasrif fi'il kan ada dua juga. Ada fi'il jamid, ada fi'il mutasal, mutasal. Nah isim juga dua. Ada isim jamid, ada isim yang mustaq. Mustaq artinya dipecah dari fi'il. Dipecah dari fi'il. Kata beliau yang qasimul isim ila jamid dan mustaq. Isim terbagi ke jamid dan mustaq. Fal jamid, maka yang jamid ma lam yu'khadh min ghairihi wa dalla ala dhat aw ma'nan min ghairi mulahadhati sifatin. Masyaallah. Maka yang jamid adalah apa yang tidak diambil dari yang lain. Tidak diambil dari yang lain. Namanya jamid, tidak diambil dari yang lain. Wadala alada biasanya menunjukkan atas dzat. Tahu kan? Jamid. Walaupun itu adalah asalnya isim mustaq, tapi kalau menunjukkan atas dzat ini faedah. Walaupun itu adalah isim mustaq asalnya, tapi kalau dia sudah menunjukkan atas dzat jadi jamid. Seperti Muhammad, asalnya jamid atau mustaq? Mustaq, tapi kalau jadi nama jadi dzat jamid. Kenapa? Karena jadi nama dzat atas dzatnya. Seorang bernama Muhammad. Semua? Saya dan kalau hadat kan fi'il. Antum apa? Hadat sih. Hadat ya? Fi'il ini, mana fi'il ini kalau hadat sih. Mana fi'il ini juga hadat sih. Itu ada yang pas. Nah. Antum kopi buku siapa sih? Teman juga? Antum, jadi semuanya dar atau hadas? Semua. Cuma saya yang beda. Antum? Dar, kopi apa itu? Bisa tekan? Insya Allah. Jadi antum hadas atau mahdu. Iya, banyak juga cetakan begitu ya. Iya, nanti dilihat. Ada saya punya cetakan di rumah. Talibnya Mu'adz bin Thariq, nanti dilihat lagi. Apa dia? Pak. Iya, jadi dia bilang kita lihat dulu yang ini. Malam yukhadh min ghairihi. Apa yang tidak diambil dari selainnya? Wa dalla ala dzat, menunjukkan atas dzat. Iya kan? Kalau ini jelas menunjukkan atas apa? Dzat. Atau makna atau makna min ghairi mulahadhati sifatin, tanpa ada sifat di dalamnya. Karena kalau ada sifatnya berarti nanti mustahil. Misalnya gini, dorib, dorib, paham kan? Isim ini, isim, kan begitu? Menunjukkan atas mana? Mana kan? Ada mananya dorib? Apa artinya dorib? Yang memukul, tapi ada sifatnya yang memukul. Paham maksudnya? Berarti ini bukan jami, ini apa? Mustah. Dia harus makna, tidak ada sifatnya. Paham kan? Dia harus makna, tidak ada apa? Sifatnya. Seperti apa misalnya? Ya, misalnya dorban, dorbu. Apa namanya dorbu? Ada kejadian yang ada maknanya tanpa ada apa? Sifat. Berarti ini apa? Mustah atau jami? Hah? Jami. Apalagi di atas pendapat orang Basroh yang menyatakan asal dari pecahan adalah apa? Masdar. Nah kalau dia asal, berarti dia pecahan atau jami? Jami. Kan yang lain terpecah darinya. Paham kan? Kalau masdar cocok, kalau diartikan madalla ala hadas. Apa yang menunjukkan atas apa? Kejadian saja. Paham ini? Apa yang menunjukkan atas apa? Kejadian tanpa ada sifat. Jelas maksudnya ini. Jadi kalau masdar cocok, dibilang hadas atau makna tanpa ada mulahadoti sifat. Berarti kalau kita contohkan yang itu, berarti kita contohkan masdar. Paham ini? Yang di atas cetakan itu madalla ala hadati, contoh masdar. Kan dia hanya menunjukkan atas apa? Kejadian saja, betul kan? Kan kalau fi'il menunjukkan atas waktu dan terjadi kejadian. Sementara masdar di atas cetakan antum itu contohnya adalah apa? Masdar. Contohnya masdar. Kasmail ajnas al-mahsusah. Contohnya seperti nama-nama jenis, isim-isim jenis yang bisa dilihat. Kan seperti apa? Rajul, syajar, bakor. Paham? Wasmail ajnas al-ma'naniyah. Ini yang dhat tadi. Ini contoh untuk dhat. Masa rajul hadat? Paham ini? Contohnya. Kan belum contoh dua sekarang belum bilang. Madal al-adat. Satu. Al-ma'na min goyim mulahadati sifatih. Kan begitu? Kalau kita lihat contoh penulis lebih mendukung cetakan saya daripada cetakan antum. Karena belum contoh kan itbah. Tau itbah? Contoh pertama untuk yang pertama. Contoh kedua untuk yang kedua. Contoh pertama. Rajul. Apakah rajul hadas atau dat? Paham pertanyaannya? Paham ini? Nah, iya. Syajar, dat atau hadas? Nah, bakor. Kan semuanya dat. Wasmail ajnas, ini contoh untuk kedua. Yang punya makna tapi tidak ada apa? Sifat di dalamnya. Punya makna tapi tidak ada apa? Sifat. Seperti asma'il ajnas fil ma'naniyah. Kanasrid. Semua masdar. Bah, kanasrid, pertolongan. Ini kan makna, tidak ada datnya. Betul gak? Betul gak? Ya? Wa fahamin, faham, wa siyah, wa ku'ud, wa dawin, wa nur, wa zaman. Semua ini hanya menunjukkan atas apa? Hadat. Semua ini hanya menunjukkan atas hadat. Jelas ini? Jelas ya? Paham ya? Alhamdulillah. Iya. Ini kata penulis rahimahullah ta'ala jelas contohnya ya dua itu yang benarnya. Iya. Yang bermakna zat atau apa? Iya. Makna saja yang tidak ada padanya apa? Sifat. Tidak ada zatnya. Jelas? Sementara mustaq ma'uhida min goyrihi wadalla ala zatin antum apa? Nah? Titik, tenang. Paham maksudnya? Jelas ini. Kan kalau seandainya tadi artinya itu tadi, kan tadi wadalla ala hadat. Seandainya ini wadalla ala apa? Kan begitu. Jelas ini lawannya. Wa ma'udhida min bari wadalla ala dat. Sama ma'amulahadati sifat. Nah, ada dat terus ada sifat di dalam. Lihat, dorib, apa artinya? Orang yang memukul. Berarti ada apa? Terus ada apa? Sifat. Jelas gak? Kalau tadi dat saja atau makna tanpa si sifat. Kalau ini dat dan ada apanya? Ma'a, langsung ma'a, bukan au. Kalau tadi au dua, bisa dat saja kalau yang tadi atau makna yang ada padanya apa? Sifat. Kalau ini langsung dat ma'a, langsung dat atau enggak au. Dat yang ada sifatnya. Seperti dorib, orang yang memukul. Madrub. Ini kan sifat semua ini, mustaq ini. Madrub, apa artinya madrub? Ah, yang dipukul. Berarti ada yang dipukul, dat, paham? Dan ada mana sih? Sifat. Jelas ini? Jelas? Ta'alim wa dorib. Wa min asma'il ajnas al-ma'naviyah al-masdariyah yakunul istiqa. Ayah? Kata penulis, dan dari isim-isim jenis yang ma'naviyah al-masdar, yang berupa apa? Masdar, yakunul istiqa. Nah, yakunul istiqa. Wa min asma'il aja, maksudnya ini mustaq diambil dari mana? Paham dulu pertanyaannya. Ini mustaq diambil dari mana? Pecahan tadi itu, kata beliau, wa min asma'il ajnas al-ma'naviyah al-masdariyah yakunul istiqa. Dari isim-isim jenis yang ma'naviyah, yang masdar, itulah terjadi istiqa. Yaitu belum berpendapat, asal pecahan adalah siapa? Masdar. Paham maksudnya? Kafahima minat fahami. Betul? Jelas kan? Seperti fahima dari kata apa? Al-faham. Nasarun min al-nasri. Jelas? Dari masdar. Wanadurul istiqa min asma'il ajnas al-makhsusah. Jarang istiqa dari isim-isim jenis yang makhsusah karojul. Nah, jarang sekali. Walaupun ada dengan makna yang diinginkan seperti awraqat al-asjar, karena wazan af'ala bermakna sahib. Nah, bisa kan? Seperti dulu kita buat nahrun kalau masuk ke laut anharo. Ya kan? Baharun, kira masuk ke laut itu. Masuk ke sungai itu. Ya kalau masuk ke laut, baharun menjadi abharo. Diambil dari mana itu? Jamid mahsusah. Ya kan? Jins mahsusah atau ma'naviyah? Kan masuk, mahsusah. Bah, berarti ada. Tapi apa? Jarang terjadi. Jelas ini, ada. Ka'urokot asyajar dari kata warok. Daun wa asba'atil ard ya min al-ward wa sabuk asba'atil ard, maksudnya al-ard itu banyak sabuk, banyak hewan liarnya, hewan buasnya, ya kan? Kan dulu sudah ada makna kita di antara makna wazan af'ala menunjukkan apa siapa? Banyak makna ini, ya akan datang juga nanti, sudah diuraikan alhamdulillah, bermakna banyak. Ketika dibilang asba'at al-ard, berarti bumi itu, tanah itu banyak hewan buasnya. Minal warak masabuk, dari kata daun dan asabuk, hewan buas. Ka akrob tu asudubu wa falfaltu atu'am wa narjastu ad-dawa. Katanya semua ini minal akrob, dari kata akrob, kerjengking. Langsung dibilang akrob tu sudah, ya asudur, wan narjis ini jenis pohon yang dipakai ditaruh di obat, wan pulpul jadi kata tadi falpal tu toak, saya kasih pulpul dalam makanan. Apa pulpul? Bisa cabai, bisa merica, bangkai yang pedis. Jelas ini. Ya, ai ja'altu sya'ru sudubu kal aqrab, yaitu saya jadikan iya rambutnya, bulunya sudub seperti kelejeki, wa ja'altu fulful fi ta'am, saya jadikan fulful di makanan, wa nars fi dawa, saya jadikan nars di obat. Jadi ini semua isim jamid makhsusah, paham kan? Ajnas makhsusah, tapi bisa dibuat darinya apa? Mustatab, itu jarang. Wal istiqaq, sementara istiqaq akhdu kalimatin min ukhra, mengambil satu kata dari yang lain. Tapi istiqor, yang namanya pecahan. Ma'atana subim bainahuma, bersamaan dengan itu ada saling kesusoyan antara keduanya. Fil ma'na, dalam hal ma'na, wa tabyir fil lafzi, dan berubah lafaz. Misalnya gini, doroba, apa maknanya? Telah memukul. Yadribu, sedang atau akan memukul. Dorban, pukulan. Doribun, yang memukul. Madrubun, yang dipukul. Lihat, maknanya sesuai, tapi lafaznya berubah. Itulah mustaq namanya. Maknanya masih saling sesuai, tapi lafaznya apa? Berubah. Itulah mustaq. Tanahna, itulah mustaq. Wajan kosim ilah salah kati aksam. Dia terbagi tiga. Ada sogir, ada perubahan kecil, istiqol kecil. Apa itu istiqol kecil? Wahu matah ada fil kalimatan ini hurufan bertartibah. Apa yang masih sama dua kata itu antara huruf dan susunannya? Ka'alima minal ilmi. Masih sama hurufnya? Alima dari kata apa? Al-ilm. Masih sama? Tapi berubah. Wafahima minal tahap. Masih sama? Masih, tapi berubah. Ini perubahan kecil namanya. Itu yang dibahas di Sorok. Dan juga ada namanya waskafir. Ada perubahan besar. Wahu matah ada tati hurufan dan tartibah. Apa yang masih sama hurufnya, tapi susunannya sudah tidak sama. Ini sudah perubahan besar. Seperti ini, kolbul makani, berubah tempatnya. Seperti, jabada minal jaddi. Jabada dari jaddi. Paham? Masih sama hurufnya? Masih sama? Susunannya gimana? Sudah berubah. Maknanya masih sama. Paham? Ini namanya kolbul makani. Ini perubahan besar. Yang ketiga wa'akbar, ada perubahan lebih besar lagi. Apa itu? Wahu matah ada tatihi aktar huruf ma'atana subit fil baki. Apa yang sama padanya kebanyakan huruf. Jadi sama padanya kebanyakan huruf. Bersamaan dengan saling kesesuaian antara sisanya. Ka na'ako minan nahako. Minan nahki na'ako. Dari kata an-nahku. Kebanyakan hurufnya sama. Nun, kok. Paham gak ini? Yang lain cuma tanasub saja. Sesuai saja. Sesuai dari sisi apa yang dimaksudnya? Makhraj. Paham gak? Ha sama ain sama-sama keluarnya di mana? Di mana? Di tenggorokan. Paham ini sisi tanasub. Ya, ini perubahan lebih besar. Litanasu bil ain wal ha fil makhraj. Karena sama antara ain dan ha di mana? Di tempat keluarnya. Wa aqsa aw ahammul aqsam inda sarfi wa saghir. Yang paling banyak, yang paling penting perubahan, pembagian perubahan ini di sisi orang sorof adalah apa? Adalah as-saghir. Amin. Perubahan yang kecil. Paham? Wa aslul mustaqal inda al-masriin al-masdar. Asal pecahan menurut orang Basra, masdar. Kenapa? Likaunihi basito. Karena dia lebih ringan. Ay yadulu alal hadat faqad. Menunjukkan atas kejadian saja. Atum hadat? Hah? Iyalah, masdar. Iya. Menunjukkan atas hadat saja. Bihilafil fi, berbeda dengan fi. Fa'inahu yadulu alal hadat wa jaman. Karena fi menunjukkan atas kejadian dan waktu. Wa indal kufiyin dan menurut orang kufah al-aslu al-fi. Asal dari mustaq adalah apa? Fi ini. Kenapa? Li'anna masdar yaji'u ba'dahu fi tasrif. Karena masdar datang setelahnya dari sisi apa? Tasrif, betul kan? Salatum tasrif doroba. Apa yang aku bilang? Dorban, doroba yadribu, doribun. Begitu? Atau doroba yadribu, dorban, doribun. Paham? Paham istilah dari orang kufah? Orang kufah bilang, dia setelah fi'i, berarti dia pecahan, bukan asli. Sementara orang Basra bilang, tidak, yang maknanya cuma satu, itulah asli. Kapan sudah ada tambahan makna, itu pecahan. Paham ini? Seperti ini, dorib, ada berapa maknanya? Dua kan? Dorib, menunjukkan pukulan dan orang yang memukul. Kan begitu? Dan ulama sepakat kalau dorib pecahan. Kenapa dia pecahan? Maknanya ada dua. Demikian pula siapa? Tim. Kemarin ada berapa? Kedua. Apa bedanya tim dengan isim fa'il? Paham gak ini? Jadi dari sisi kajian, pendapat Nasrul lebih kuat. Karena orang upah hanya sekedar duluan. Selalu dia pendapatnya, karena dia duluan. Atau pernah bahas dalam masalah apa? Tanazuk. Nah, orang upah bilang, yang pertama yang beramal, kenapa? Duluan. Begitu gak? Atau gimana? Jelas ini? Jadi dia selalu apa? Dalilnya, karena apa? Duluan. Jadi karena dia secara akal. Secara akal. Ini kata mereka. Li'ana masdar yaji'u ba'dah fitasrif. Walagi alaih jami'u sorkiyun al-awwal. Yang di atasnya seluruh ulama sorok adalah pendapat yang pertama. Paham? Pendapat yang pertama. Wa istaku minal masdar asyaratu asya. Karena tadi sudah kita keluarkan pertama. Dipecahkan dari masdar 10 perkara. Karena kalau pecahan itu ada 10. Tasrif. Tasrif istilah ini. Al-Madi, Al-Mudhari, Wal-Amal. Pokok takodat, ini lewat. Ismul Fa'il, Ismul Makul, Sifat Musyabah, Ism Taqdim, Ism Zaman, Ism Makan, Ism Alat. Nah, maksudnya yang isim ini, pecahannya. Kalau maklum majhul, sudah tak terhitung. Kalau kita hitung maklum majhul, berarti sudah tambah saja pecahannya. Jadi kan si Madi dua, maklum majhul, kan begitu. Mudhari dua, ma'lum, majhul. Itu kan semua pecah dari masdar. Kemudian mas isim fa'il, isim maf'ul, nah, fil amal, zaman, makan. Alat belum tak masukkan, ada, isim alat, isim alat. Kemudian apa lagi? Ditambah sifat musyabah, isim ta'dil. Paham ya? Semua pecahannya jadinya sekitar 11. Paham ya? Kita. Tapi kalau belum ada 10 semuanya. Wa yulhaqu biha syai'an, diikutkan dengan semua ini dua perkara. Walaupun dia bukan mustad dari fi masdar, tapi diikutkan padanya dua perkara karena semakna. Itu apa? Al-mansub wal musaqqar. Isim yang disandarkan yang menjadi nisbah. Tahu nisbah? Misalnya buton menjadi al-butoni, al-butoni. Jadi apa itu? Kan dia mirip maknanya dengan mustaq. Dan yang berasal dari buton. Kan begitu maknanya, jadi sifat. Jelas ini? Jadi sifat. Dan juga pula al-musaqqar, isim yang ditasgir. Misalnya dari, iya dari kata, iya, apa misalnya? Rajul menjadi rujail. Dan jelas ini? Ini isim tasgir. Ini diikutkan saja. Wa kullun yahtaj ila bayan, ila bayan. Semuanya butuh dijelaskan. Inilah yang kita akan bahas setelah ini. Masdar itu sendiri. Fi'il sudah lewat. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabah, isim tafdhil, isim zaman, isim makan, isim alat. Isim mansub. Bukan mansub pakai sol, mansub pakai sin. Dan isim tasghir. Paham ini? Semua butuh dibahas, insya Allah kita akan bahas selanjutnya. Alhamdulillah.